Apa hukumnya memakan hewan yang mati oleh tembakan senapan angin? Seperti apa sebenarnya kaedah tata cara berburu menurut Islam? Pendapat yang pertama, dua pendapat tentang senapan angin. Pendapat yang pertama mengatakan boleh dimakan. Kenapa? Karena dia peluru yang melesat itu tajam. Peluru melesat dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Bisa dilihat dalam kitab yang ditulis Syekh Atiyah Soqar. Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan boleh dimakan. Karena begitu dia ditembakkan, bismillah. Andai dia jatuh sempat disembelih, sembelih. Andai tidak sempat disembelih, tetap boleh dimakan. Karena peluru itu seperti pisau yang tajam. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Kenapa? Dua alasan. Yang pertama, peluru itu tumpul. Peluru itu ujungnya tumpul, kena dia. Yang kedua, karena bukan orang yang menyembelih, tapi ada tekanan angin. Karena senapan-senapan angin. Ada tekanan angin, baru angin itu. Oh, ini dua pendapat. Nanti kalau ada ustaz mengatakan yang pakai senapan angin gak boleh dimakan, berarti dia condong pada pendapat yang pertama. Pendapat kedua, ustaz sendiri, saya cenderung pada pendapat yang membolehkan. Makanya dulu waktu di Mesir, saya punya senapan angin di kamar saya. Malam-malam kami pergi nembak. Di Mesir nembak burung gak perlu dilihat. Dia terus jatuh. Burung semua di atas pohon. Malam-malam jam 2 jam ini tembak. Jatuh. Bawa satu kresek pulang. Bulunya gak dicabut lagi. Dikuliti, belah, masak, goreng, makan. Burung apa? Semua burung kami makan. Nah, sebenarnya seperti apa tata cara berburu menurut Islam? Berburu menurut Islam boleh menggunakan anjing mukallibin, anjing yang dididik, diajar, anjing berburu. Bagaimana lulus anjing itu? Diadakan fit and proper test anjing. Ketika berburu, stop, dia berhenti, terkam. Tapi ketika dikatakan stop, dia terus aja. Ah, ini nggak lulus, karena dikhawatirkan dia akan memangsa, memakan binatang itu. Sehingga kotor, sehingga bernajis dan lain sebagainya. Lalu kemudian berburu menggunakan busur panah. Berburu menggunakan busur panah, menyebut nama Allah, bismillah, melesat. Sempat disembelih, alhamdulillah. Andai tidak sempat disembelih, maka dia tajam, mati. Nah, ini mesti dipelajari dengan baik. Nah, tiba-tiba ada orang nelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya terengah-engah, tersengal-sengal. Ustaz, ini ada kambing baru ditabrak mobil, Pak Ustaz. Jadi gimana? Boleh enggak disembelih? Sembelih, saya bilang. Sembelih cepat. Sembelih, takut mati buru. Sembelih. Udah, selesai tutup. Baru saya berpikir, kambing siapa? Nah, yakinkan dulu punya kita. Nah, baru kita sembelih. Mau ditelepon lagi, pulsa habis. Bagaimana hukum sholat wanita yang memakai kerudung pendek yang tidak menutupi tangannya? Apakah sholatnya sah atau enggak, Pak Ustaz? Kerudung itu panjang, panjang ke atas, lalu kemudian jangan dipoto. Panjang ke atas, kalau tangannya turun ke bawah, kalau tangannya turun tertutup. Ah, begini kerudung perempuan itu. Kalau tangannya turun ke bawah tertutup dia. Ah, begini. Nah, begini posisi kerudung perempuan begini. Beli yang ukuran XXL. Jadi bukan, ini ada sekarang kerudung pendek, tangannya nampak. Ada pula lengannya besar, lengan panjang perempuan. Ketika dia moto, ketiaknya pun nampak. Ini enggak benar. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sampai usia haid, la yasluh laha an yura minha, tidak boleh nampak dari tubuhnya illa hadza. Wajah wa hadza, telapak tangan, zahiruha wa batinuha. Zahiruha, zahir, batin. Ini boleh. Nah, bagaimana dalam sholat? Saya pakai pendapat yang ketat. Karena dalam ibadah ini, idza, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kami kalau meriwayatkan dalam ibadah, syaddadnahu, syaddad, kami ketat untuk menjaga ibadah. Saya menganjurkan yang tertutup. Tapi ada mazhab pendapat mengatakan kalau terbuka ini boleh. Ada perempuan terbuka. Kebetulan pakaiannya longgar, lalu kemudian dia Allahu Akbar. Ada pendapat yang membolehkan. Tapi saya pribadi, lebih condong pada pendapat yang ketat dalam masalah ibadah. Seperti jilbab hijab ibu-ibu di Az-Zikrah, panjang-panjang, bagus. Apakah makanan dan minuman dapat membatalkan wudhu? Tidak. Tapi katanya ada yang mengatakan makan onta wudhunya batal. Mazhab Hambali. Mazhab Hambali makan onta batal. Mazhab Hanafi ketawa terbahak-bahak batal. Batal. Sedangkan mazhab Syafi'i makan apa saja yang halal maka tidak batal. Karena saya pernah sebelum berbuka puasa berwudhu terlebih dahulu, kemudian berbuka makan takjil, setelah itu langsung sholat maghrib tanpa wudhu lagi. Ya sholatnya tidak, sholatnya sah. Makan apa tadi yang dimakan? Korma, anggur, apel. Tapi kan setelah makan itu ada rasanya, makanya kumur-kumur minum air putih. Tapi alangkah bagusnya, laula ana syuqqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, bersiwak inda kulli shalah, setiap mau salat bersiwak. Saya salat di Az-Zikrah ini berapa kali subuh sudah sebelum imam takbiratul ihram, Ustaz K. Haji Arif bin Ilham ngambil siwak. Siwak. Ada siap terus siwak. Laula ana syuqqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak inda kulli shalah. Siwak bersorban sunnah. Pakai jubah putih sunnah. Bersiwak sunnah. Pakai tongkat sunnah. Nabi. Makanya Habib Umar bin Hafiz pakai tongkat. Habib Ali Zainal Abidin pakai tongkat. Ustaz Arif bin Ilham, pokoknya sunnah-sunnah. Saya seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Islam, anti riba, mantap. Tapi orang tua beberapa saudara saya terjebak dalam riba. Satu, bagaimana cara menasihati orang tua tentang bahaya riba? Saya tidak berani menasihatinya. Hai orang tua, yang mana kameranya nih? Hai orang tua yang masih terjebak pada riba, ingat lima bahaya riba wahai orang tua, wahai kawan, wahai sahabat, wahai teman, wahai tetangga. Yang pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan kesambet. Yang kedua, riba kau makan berubah menjadi darah, darah menjadi daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka jahannam. Yang ketiga, riba kau makan, lidahmu makan riba, lalu kau berdoa, Allahumma hadina fi man hadain, doamu tak dikabulkan. Kenapa doamu tak dikabulkan? Mat'amu haram, makanannya haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, uang haram, beli pakaian haram. Waghudhiya bil haram, anak istri dikasih makan haram. Lalu uang riba tadi kau berikan kepada anak yatim, santunan anak yatim. Riba, riba, riba. Innallaha tayyibun, Allah maha baik. La yakbalu illa tayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa anfiqu bersedekahlah, wa anfiqu berinfaklah, wa anfiqu berzakatlah, wa anfiqu berwakaflah, min tayyibat, yang baik-baik. Riba tidak baik, tak diterima Allah. Lima, uang riba kau bawa ke Makkah, uang riba kau bawa ke makam Rasulullah, uang riba kau bawa ke pintu Ka'bah, kau menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik, kau tidak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Bapak, ibu, adik, berhentilah. Like and share. Kamu enggak perlu ngomong. Dah, tinggal share. Papa, papa, papa, ini ada video pendek nih. Loh, kok dia tahu papa riba? Enggak tahu, siapa yang bocorin? Bagaimana caranya agar saya terbebas dari harta haram, dari riba yang sudah tercampur di keuangan keluarga saya? Karena uang dari riba tersebut digunakan oleh orang tua untuk menambah modal usahanya. Saya sudah pernah mencoba menghindar dengan cara makan di rumah saudara yang bukan dari harta riba, tidak makan di rumah, tapi itu hanya bisa saya lakukan beberapa hari saja karena saya masih tinggal serumah. Engkau masih dalam darurat tingkat tinggi, tidak mungkin numpang terus di rumah tetangga, gak mungkin numpang terus rumah kawan. Sedangkan engkau belum bekerja, maka dalam keadaan darurat tingkat tinggi, ad-darurat tubi'ul mahzurat. Berusaha, mudah-mudahan Allah berikan engkau pekerjaan yang halal, setelah itu engkau bisa bebas, dan yang paling penting engkau membebaskan keluarga besarmu dari riba. Kita doakan bersama nanti insyaAllah, amin. Nah, pilihan engkau ada dua, mati enggak makan atau makan babi. Pilih mana, mati enggak makan atau makan babi? Banyak yang ragu mau makan babi kan? Pilih babi. Kenapa takut bilang babi? Saya makan babi Pak Ustaz. ambil babi, kasih kecap. Gak boleh pilih mati. Aku pilih mati aja, jangan. Aku pilih babi aja. Boleh. Sementara datang pisang. Kalau sudah datang pisang, tinggalkan babi. Bro, bro, ini ada pisang. Enggak, enak babi. Jangan. Ustaz, apa yang harus kita lakukan menghadapi suami yang sholatnya tidak ke masjid? Kok bisa nikah dengan dia? Kalau kita kasih tahu dia marah. Hai suami-suami yang tidak juga ke masjid. Ingat, suami yang soleh adalah suami yang sholat di masjid. Sedangkan suami yang sholat di rumah adalah suami solehah. Asyhadul fulan, asyhadul fulan, asyhadul fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat ke masjid? Layan tahiyatna, layan tahiyatna. Berhenti, mereka yang sholat di rumah. Berhenti, jangan lagi ulangi. La uharriqanna 'alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka yang tidak sholat berjamaah di masjid. Sholat di masjid. Sholat di masjid. Baik para suami yang belum juga ke masjid. Ke masjidlah sebelum malaikat maut datang dan pada akhirnya jenazahmu yang akan dibawa ke masjid. Kau yang selama ini sombong, tidak mau ke masjid, tidak mau di belakang imam. Pada akhirnya jenazahmu akan diletakkan di depan imam dalam sholat jenazah. Waspadalah. Nah, ibu-ibu kasih ke suaminya. Bagi yang belum menikah, carilah suami yang rajin ke masjid. Mana orang? Ini daerah sini. Yang senyum itu yang belum nikah. Yang muda-muda ini. Betapa indahnya ketika nanti anak nanya, "Mama, mama, mama, mama, mama ketemu sama papa dulu di mana?" Di Az-Zikra. Acara apa? Acara pengajian Arba'in Nawawi Ustaz Somad waktu itu pagi Jumat tanggal 23 Ramadan tahun 1439 Hijrah. Insyaallah. Gimana cerita detailnya, Pak? Waktu kami turun ke bawah, tiba-tiba sendal mama hilang. Akhirnya pas lagi-lagi nyari sendal, benturan dengan kepala papamu. Selanjutnya, off the record. Ketemu di masjid. Setelah itu akad nikahnya di mana? Di masjid. Ahli nuhazan nikah. Nikah jangan diam-diam. Nikah harus ngomong. Buat pengumuman, istiharkan. Orang lain banyak tahu. Supaya jangan difitnah berzina. Di mana? Di masjid akadnya. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bin dufuf, pukulkan gendang. Maulaya salli wa sallim daiman abada, sehingga orang semua tahu. Seperti kemarin acara akad nikah di masjid. Nah, bapak-bapak yang belum akad nikah di masjid, nah, buat akad nikah di masjid. Saya menikah dengan mu'allab. Alhamdulillah, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulut. Wow, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada memiliki seekor unta yang merah. Anak-anakku, adik-adikku, kau cari yang bisa kau selamatkan, ajak dia bersyahadat, masukkan dia ke dalam Islam, maka amalmu luar biasa. Tapi pemancing yang nangkap ikan, ada juga yang mau mengislamkan orang, malah dia yang ditarik ikan. Pakai pancing kecil, rupanya tertangkap ikan paus. Tapi sudah 6 tahun menikah, suami belum mau mendalami agama. Saya harus bagaimana, Pak Ustaz? Ini rentan. Yang saya maksudkan, laki-laki muslim menarik perempuan untuk jadi mu'allab masuk Islam. Ini terbalik. Perempuan muslimah lemah menikah dengan laki-laki yang kuat. Udah 6 tahun nikah, enggak juga sholat. Dulu nikah kenapa? Motivasinya apa? Ustaz, enggak ada indahnya rumah tangga ini. Suami enggak sholat, rasanya tidur sama babi hutan. Pelajaran penting bagi adik-adikku yang perempuan, sebelum kalian menikah, fit and proper test dulu itu. Bapak yang punya anak gadis, adik yang punya kakak, abang yang punya adik, kalian sebelum menikahkan, kalian sebagai wali, dua syarat laki-laki yang akan kalian terima. Idza ja'akum man tardawna, kalau datang laki-laki tardawna din, agamanya baik. Wa khuluquhu, akhlaknya baik. Baik agamanya, baik akhlaknya. Baik akhlaknya, baik agamanya. Terimalah dia. Illa taf'alu, kalau tidak kamu lakukan, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di atas muka bumi. Wa fasadun arid, kerusakan yang sangat besar. Na'udzubillah, fitnah dan kerusakan. Sekarang menjelang pilkada, ada paslon yang didukung semua partai, bagi-bagi duit, sembako. Sedangkan saingannya jalur perorangan. Beliau ini enggak punya duit, tapi soleh, sejak dulu suka bantu-bantu orang dan bikin masjid. Yang mana yang harus kami pilih, Pak Ustaz? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Pilih orang yang amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Pilih yang adil. Kalau dari awal saja dia sudah bagi-bagi duit, dia sedang ulur, nanti setelah duduk dia akan tarik lagi duit proyek APBD, APBN, uang itu ini segala macam, korupsi, nepotisme, KKN, betul? Oleh sebab itu pilihlah yang amanah. Kalau kau sanggup mencalonkan diri, 9 bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD. Maka 9 ini harus kalian pilih yang mampu, yang punya bakat politik, tampil, calonkan diri kalian. Tapi kalau tidak mampu, kalian memilih mencoblos. One man, one vote, satu orang, satu suara. One man, one choice, satu orang, satu pilihan. Dalam dunia demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Jangan sampai umat Islam golput tidak memilih. Kalian tidak memilih, berarti kalian sudah mengkhianati. Ini ada orang baik, orang amanah, orang baik. Tapi karena gara-gara kalian tidak memilih dia, akhirnya naik pengkhianat, pembohong, penipu, pendusta. Gunakan suara Anda. Hindari money politik. Jangan curang, jangan tipu-tipu, jangan cebar hoax, jangan pakai cara-cara haram. Tapi insya Allah doakan saudaramu. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Pertama, syirik. Insyaallah kita sudah selamat dari syirik. Dua, uququl walidain. Durhaka pada orang tua, kita sudah selamat dari durhaka. Yang kita khawatirkan yang ketiga, kesaksian palsu. Syahadatuz zur. Apa itu kesaksian palsu? Ketika kau bawa paku, kau coblos gambar padahal dia tidak layak. Tidak layak. Tapi karena kau sudah ambil uangnya, kau terutang budi, kau coblos. Kau sedang memberikan kesaksian palsu. Dosa besar. Kesaksian palsu. Hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Inna sam'a. Gunakan telinga. Dengar baik-baik. Ini siapa? Track recordnya bagaimana? Orang mana? Pendidikannya? Bagaimana sikapnya dengan ulama? Bagaimana keislamannya? Bagaimana? Wal basar, pandang baik-baik, lihat dia. Watch, amati, see, perhatikan bagaimana dia. Dengar sudah, lihat sudah. Istiqarah, sholat sunnah. Tanya ulama, ustaz, ini mana yang pilih? Istiqarah, usalli sunnatal istiqarah politik lillahi ta'ala. Allah, mana yang kamu pilih? Calonnya tinggal dua. Sama dulu kalian waktu ketika mau nikah, calonnya dua, Aisyah dengan Fatimah. Pilih yang mana? Ada yang kelihatan? Ada poster. Yang mana? Dua-duanya kelihatan. Pilih salah satu. Nah, alhamdulillah Ustaz, ini fotonya yang akan saya coblos. Kenapa pilih ini? Dia udah ngasih rebana satu set, buku Yasin dua, jilbab satu. Rusak istikharahmu gara-gara money politik. Berijtihad saudaraku. Ingat, jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Apa maknanya? Gara-gara 10.000, 20.000, 50.000 mencoblos, tapi akan merasakan sakitnya pengkhianatan 5 tahun lamanya. 5 tahun itu lama, jenderal. 5 tahun itu lama, saudaraku. Oleh sebab itu, maka pikirkanlah ke depan. 9 yang akan kita pilih, gunakan potensi diri kita, jangan sampai kita tertipu. Mudah-mudahan kita mendapatkan Allah marzuqna imaman adila. Kita diberikan pemimpin yang adil insyaallah. Kita ikut berselawat, bukan mendengarkan selawat. Maka kita dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.